نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن فلن تهد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. ما شاء الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, tidak hanya kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia senantiasa dilimpahkan kepada kita. Sehingga pada kesempatan pagi ini kita dengan izin Allah dan taufiknya bisa berkumpul kembali dalam majelis ini untuk bersama-sama mengkaji, menelaah dari perkara-perkara yang berkaitan dengan agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Innahu lidzalika wal qadir alaihi. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, masuk pada pembahasan yang ke-96 dari masail jahiliyah ini, yakni iftikharuhum bi amalihim at-thayyibah. Bangganya mereka dengan perbuatan-perbuatan mereka yang baik. Berbangga diri dengan perbuatan-perbuatan mereka yang baik. Ini masalah yang ke-96. Yakni di antaranya adalah kebanggaan mereka dengan menguasai Masjidil Haram. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela kepada mereka dalam ayatnya di surat Al-Mu'minun di ayat yang ke-67. Allah Subhanahu wa taala menegaskan mustakbirina bihi, mereka berbangga diri, sombong dengan itu. Ini dengan mereka menguasai kepada Baitullahil Haram. Ya. Maka ini dari perkara-perkara jahiliyah yang hendaknya kita juga waspada. Di mana mereka dengan apa yang mereka lakukan dengan menegakkan apa yang mereka tegakkan di masyair di tanah haram ini dengan apa namanya dibuat ada sadana, ya, dibuatnya ada sadana atau juru kuncinya kalau bahasa kita, ya, ada penjaganya, ada yang mengaturnya, ya. Kemudian juga menyambut orang-orang yang datang buat sifatul haji, yakni memberikan minum kepada para jemaah haji yang datang. Maka dengan apa yang mereka lakukan ini mereka berbangga diri. Mustakbirina bihi, katakan oleh Allah, mustakbirina bihi. Mereka menyombongkan diri dengan hal itu. Biwilayatil bait, ya, dengan mereka bisa menguasai kepada Baitullah yang haram, kemudian juga berkhidmah, ya, berikan khidmahnya kepada Baitullah yang haram, dan juga berkhidmah kepada orang-orang yang datang, ini mereka bangga dengan itu. Mengalahkan kepada yang lainnya dari bangsa Arab. Artinya apa mereka lakukan itu sebagai kebanggaan, istikbar, sebagai kesombongan untuk kemudian mencela kepada bangsa-bangsa Arab yang lain, kabilah-kabilah yang lain yang mereka tidak bisa melakukan itu. Maka ini adalah perkara jahiliyah. Karena hal ini bukan sebagai kebanggaan. Namanya ibadah, ya. Itu semuanya adalah ibadah, hal yang baik dari memberikan khidmah, satu hal yang baik. Tapi ini semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa memberikan khidmah kepada Baitullah di mana saja, baik itu di masjid-masjid manapun. Kita bisa memberikan perhatian, kita bisa memberikan khidmah kepada masjid, bisa membantu untuk kemakmuran masjid, itu semuanya adalah merupakan ibadah. Ya. Maka tidak boleh seseorang itu berbangga dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbangga diri untuk dijadikan sebagai kesombongan. Karena dengan itu adalah untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tendensi atau niatan-niatan yang lain supaya dipuji, supaya mendapatkan prestis, ya, fakhr atau sebagai dan lain sebagainya dari tujuan-tujuan duniawi, seperti itu tidak boleh. Dan ini tidak hanya kepada semua perkara-perkara yang baik. Maka hal ini tidak dibenarkan untuk kemudian menjadikan amalan-amalan yang baik itu sebagai kebanggaan untuk melecehkan kepada yang lainnya. Bahkan semestinya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, bisa menjalankan ketaatan, bisa beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Ini semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan darinya yang harus kita syukuri. Karena kalau bukan dari kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, mustahil untuk kita bisa melakukan semua kebaikan-kebaikan itu. Mustahil kita akan bisa mendapatkan ketenangan. Maka hendaknya dengan ibadah-ibadah itu atau dengan perbuatan-perbuatan yang baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dimudahkan atau digolongkan termasuk orang-orang bisa menegakkan ibadah, bisa mengerti masalah akidah, bisa menunaikan, bisa membersihkan tauhid kita dari berbagai syirik, khurafat dan yang semisalnya. Bisa menjalankan ibadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan untuk bangga-banggaan. Tapi ini adalah untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga bukan untuk fakhr, ya. Artinya kemudian yang seperti ini kemudian merasa bangga diri. Dan ini kerusakan-kerusakan terjadi seperti ini seperti orang-orang Khawarij. Ya. Karena sikap mereka yang terlalu bangga dengan apa mereka lakukan, ini yang kemudian akibatnya adalah mereka tergelincir. Menghinakan kepada yang lain. Merasa dirinya sudah berbuat banyak dari ibadah, kemudian melecehkan yang lain. Melecehkan yang lain dan menjatuhkan yang lain. Mereka bisa qiyamul lail misalkan, mereka bisa baca Quran, bisa menghafal Quran, kemudian yang lainnya tidak, seperti itu. Maka ini bukan untuk berbangga diri. Ini akhirnya kemudian mereka mewajibkan yang sunnah. Ya. Yang sunnah diwajibkan oleh mereka, yang wajib tidak diperhatikan. Maka ini, ini yang seharusnya menjadi perhatian dari amalan-amalan kita, bahwasanya amalan ibadah itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah dan juga untuk Allah, dan semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukur. Sekali lagi bukan untuk berbangga diri. Kita tidak ingin, meskipun kita bisa melakukan apa yang kita lakukan dari yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita misalkan. Maka kita tidak ingin mengatakan seperti yang dikatakan wa inni wa in kuntul akhira zamanuhu la'atin bima lam tastati'u al-awailu. Kita tidak ingin mengatakan seperti itu. Wa inni wa in kuntul akhira zamanuhu. Saya meskipun saya datang belakangan, saya mampu untuk berbuat yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang sebelum saya. Maka ini kita tidak ingin mengatakan seperti itu. Maka khalaf ini insyaallah, mereka ahli jahiliyah ini yang semestinya mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an dan mengikuti kepada tuntunan-tuntunan Nabi alaihi wasallam, bahkan mereka berbangga diri dengan apa mereka lakukan di Masjidil Haram. Dan mereka mengira kalau itu sudah mencukupi. Dari tiba sudah mencukupi daripada kemudian mengikuti kepada tuntunan Rasul, daripada mengikuti kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang ada sebagian manusia seperti itu. Terus pokoknya orang masjid itu sah bantu, sah sukupai. Tapi orangnya sendiri gak mau datang ke masjid, ya. Gak mau mamurang ke masjid. Hanya seperti begitu toh. Dan ini seakan-akan seperti itu sudah cukup. Maka ini tidak seperti itu. Innama ya'mur masajid Allah. Sesungguhnya memakmurkan masjid-masjid Allah orang-orang memiliki sifat man innama ya'mur masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa yuqimuna as-salah wa yutuna az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Lima sifat ini. Orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka menegakkan sholat dan bayar zakat. Walam yakhsha illallah. Mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat dari orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian kurang, ini tidak makmurkan, ya. Mau bantu, mau bangun, ya. Tapi enggak mau makmurkan, enggak mau datang ke masjid. Maka ini bukan, ya. Seperti itu ya, tidak cukup. Maka ini hadirin jazakumullah ini seperti itu adalah perilaku-perilaku jahiliyah. Yang itu juga dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka yang semestinya itu beriman kepada Allah dan hari akhirat, beriman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, mengikuti kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka merasa bangga diri kalau dengan memberikan khidmah, melayani orang yang datang ke Masjidil Haram, ini sudah cukup. Maka seperti itu pun juga terjadi pada manusia-manusia sekarang ini. Masih ada juga seperti itu. Bahkan orang-orang tinggal di Mekah, orang tinggal di Mekah 20 tahun tidak pernah haji. Jadi itu pernah saya dapat seperti itu. Ya. Orang tinggal di Mekah puluhan tahun sudah, ya, belum haji. Ini merasa bangga dengan seperti itu, ya. Bisa melayani, bisa ini itu. Bahkan tidak hanya untuk itu, ya, intinya golek duit, ya, ya. Mencari duit, ya. Jadi karena mencari uang di musim-musim haji ini, mungkin dalam waktu yang sebentar bisa untuk hidup 1 tahun, ya. Maka ini, ya, seperti itu bahkan lebih, ya, dari orang-orang jahiliyah. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini sisi pencelaan kepada mereka-mereka yang berbangga diri dengan hal seperti itu. Ya. Daripada kemudian mengikuti kepada hak, mengikuti kepada tuntunan. Ini masalahnya adalah seperti itu. Mereka berbangga dengan amal perbuatannya, kemudian melecehkan kepada yang lainnya. Dikiranya amalan-amalan yang lain itu adalah lebih rendah dibandingkan dengan apa yang dilakukannya. Maka ini dari perkara-perkara jahiliyah. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan, mencela kepada mereka. Di surat At-Taubah, ya, Allah mengatakan, "Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram?" Kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Aja'altum siqayata hajj wa imarata masjidil haram. Apakah kalian yang telah menjadikan amalan memberi minum kepada orang-orang yang haji dan memakmurkan masjidil haram itu sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, dan seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, la yastawuna indallah, tidak sama. Mereka itu tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian disamakan, mencukupkan dengan memakmurkan Masjidil Haram itu mau disamakan dengan orang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan berjihad di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, la. Tidak sama. Jelas lebih utama orang beriman kepada Allah dan hari akhirat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun meyakini bahwasanya siqayatul hajj, memberi minum, memberikan khidmah kepada para jemaah haji, memakmurkan masjid adalah termasuk dari amalan-amalan yang saleh. Namun seorang manusia tidak boleh berbangga dengan hal seperti itu dan kemudian mencukupkannya. Bahkan itu adalah bagian dari andilnya untuk beramal dengan amalan-amalan yang saleh yang lain. Juga perhatian kepada yang lain. Dan amalan-amalan seperti itu adalah merupakan realisasi dari seorang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa kemudian seperti itu mencukupkan dari amalan-amalan yang lebih utama dari itu. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, hijrah dan amalan-amalan yang lainnya, ini jelas tidak sama. Dan itu iman kepada Allah, hari akhirat, dan jihad tentunya lebih utama dan sekedar memberikan khidmat kepada orang-orang yang datang menunaikan ibadah haji atau juga untuk memakmurkan Masjidil Haram ini. Maka ini jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia tidak boleh untuk kemudian mencukupkan dengan satu amalan kemudian hal itu adalah cukup baginya. Iya, kalau itu yang wajib tidak ada masalah. Menjaga yang wajib. Kemudian mencukupkan dari yang sunnah, kalau yang wajib itu betul-betul dijaga dengan baik, maka Rasul mengatakan aflaha in shadaq. Ya. Beruntung kalau dia jujur, benar. Ketika seorang sahabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan dullani amal ala amalin yudkhiluni jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Maka Rasulullah SAW menyebutkan hal-hal yang wajib. Engkau beriman kepada Allah, menunaikan sholat, membayar zakat. Rasulullah SAW menunjukkan hal-hal yang wajib, pokok yang pokok-pokok. Kemudian si sahabi mengatakan, la uzidu wa la anqus. Saya tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi. Tidak akan menambah, tidak mengurangi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man sarrahu an yantura ila ahli jannah, fal yantur ila hala. Siapa yang ingin, senang, melihat kepada salah seorang dari penduduk surga, lihatlah kepada orang ini. Manakala boleh seperti itu mencukupkan yang wajib, tapi betul-betul dijaga yang wajib itu. Yang wajib itu dijaga. Dan dengan konsekuensi-konsekuensinya. Maka ini jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kemudian mencukupkan amal satu amalan yaitu merupakan amalan fadilah, hanya keutamaan saja. Kemudian dikiranya itu sudah mencukupi dari amalan yang wajib, ini tentunya tidak benar. Dan itu tidak cukup ini. Kemudian dikiranya kalau seperti itu sudah sudah mencukupi, sudah bisa aman. Daripada mengikuti kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka tidak bisa seperti itu. Dan kata Syaikhul Fauzan juga mengatakan, qala wal an hunaka man yadhunnuna anna suknahum fi Makkah wal Madinah takfihi man al-amal. Ada orang sekarang ini, kata beliau, ada orang-orang yang menyangka, meyakini kalau tinggalnya mereka di Mekah dan Madinah itu sudah cukup. Dari beramal dengan amalan-amalan yang saleh, tinggal saja di Mekah Madinah ini sudah mencukupi, kata mereka. Sebagian yang meyakini seperti itu, padahal ya, al-haramu la yuqaddisu ahluhu la yuqaddisu ahlahu. Ya. Tanah suci itu tidak mensucikan penduduknya. Tanah suci itu tidak mensucikan penduduknya atau ahlinya. Maka ini jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala, kata sesungguhnya ada orang yang berkeyakinan seperti itu. Memang ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari tentang fadailul Madinah, tentang keutamaan-keutamaan kota Madinah, di antaranya Rasulullah mengatakan, "Man yastati' an yamuta bil Madinah fa'al." Siapa yang mampu untuk mati di Madinah, lakukan. Siapa yang mampu untuk meninggal di Madinah, lakukan itu. Ini karena keutamaan-keutamaan tanah suci. Tentunya keutamaan itu manakala didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Didasari dengan akidah, maka tentunya adalah sangat utama dan mulia sekali manakala seseorang meninggal di tanah suci dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya adalah memiliki nilai. Tapi kalau sekedar mati di Madinah atau mati di Mekah, kemudian keimanannya masih dikotori dengan kesyirikan, apa artinya? Ya. Apalagi juga tidak hanya sekedar istrinya tinggal saja, kemudian sampai mati di Madinah, maksiat terus dilakukan, ini la haula wala quwwata illa billah, bahkan itu dosanya lebih berat. Ya. Dosanya lebih berat. Di tanah suci orang melakukan dosa itu nilainya lebih berat daripada dilakukan di tanah haram. Di tanah haram ini sebagaimana amalan-amalan yang baik juga ada nilai lebih, demikian pula amalan-amalan yang buruk pun juga nilainya lebih. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini tidak sembarangan ya. Kalau di tanah suci ini juga jangan sembarangan, jangan sembrono. karena nilainya memang berbeda. Ya. Maka tidak bisa kemudian mencukupkan seperti itu. Dikatakan beliau, hatta qala qailuhum, sampai salah seorang dari mereka mengatakan, an-na'imu fihi janibal haram khair min al-qa'im fi ghairihi. Ya. Orang yang tidur saja di tanah haram, ya, atau di masjidil haram, ya, tidur saja, itu lebih baik daripada orang yang beramal di tempat yang lain. Ya. Kerjaannya di haram, atau di tanah haram, ya, ini tidur saja, ini lebih baik. Kata mereka seperti itu. Maka kata beliau, hadza ghururun minasyaitan. Ini adalah merupakan penipuan-penipuan dari syaitan. Ini orang syaitan memberikan tajjid, yakni menghiasi amalan-amalan mereka yang buruk itu seakan adalah satu amalan yang baik. Ini yang mereka lakukan. Kalau kita nisbatkan Allah, maka sekali lagi dalam hal ini kita mesti kembalinya kepada kaitan dengan skala prioritas, ini kembalinya kepada dalil. Ya. Bukan sekedar berbangga diri seperti itu. Maka dari masalah yang ke-95 ini memberikan faedah kepada kita, yang pertama adalah untuk kita senantiasa mengikhlaskan amal perbuatan kita itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaknya kita senantiasa berusaha menjihadi diri kita. Menjihadi atau berjihad dengan diri kita agar amalan-amalan yang kita lakukan, baik itu kita menunaikan perintah atau meninggalkan larangan, itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dua-duanya bisa syirik. Ya. Ya, dua-duanya bisa syirik ini. Kita berbuat karena manusia, berbuat baik karena manusia, atau meninggalkan berbuat baik atau perbuatan yang baik karena manusia, ini juga sama. Semuanya adalah syirik. Ya. Sebagaimana kata Fudhail bin Iyadh rahimahullahu ta'ala. Ya. Al-amal min ajli an-nasi riya, wa tarkul amal min ajli an-nas syirkun. Syirik dan riya ini juga sama-sama syirik, ya. Ini beramal karena manusia, ini riya. Riya juga syirik. Dan meninggalkan amal karena manusia juga syirik. Ini sampai kemudian mengikhlaskan, menjadikan amalan kita itu betul-betul ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya, jangan sampai kemudian kita berbangga diri, merasa pede dengan apa yang kita lakukan. Maka kemudian yang keempatnya, hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kebaikan, untuk beramal dengan amalan-amalan yang saleh, ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini itu kita bisa beramal baik adalah karena karunia taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini insyaallah taala akan semakin menambah kenikmatan itu kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Dan ini kenikmatan yang paling baik, kenikmatan yang paling mulia adalah kenikmatan kita bisa beribadah. Ini tentunya akan menenteramkan kepada jiwa kita. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, ini di antara fawaid yang kita ambil dari masalah yang ke-95. Kemudian pada masalah berikutnya yang ke-96 juga masih kaitannya dengan bangga. Kalau tadi dengan bangga diri dengan perbuatan, maka yang berikutnya yang ke-96 ini berbangga diri menisbatkan mereka bergabung dengan orang-orang yang baik padahal mereka menyelisihinya. Ini yang harus kita cermati, ya. Kita cermati ini. Berbangga diri, ya. Menisbatkan diri atau bergabung dengan orang-orang yang baik-baik, ya. Tapi diri mereka itu menyelisihi. Yani kebanggaan mereka. Kalau mereka adalah dari keturunan para nabi. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan, tilka ummatun qad khalat. Laha ma katabat wa lakum ma kasabtum. Tilka ummatun qad khalat. Itu adalah umat yang sudah sirna, sudah hilang. Tidak ada lagi. Apa yang perlu dibanggakan lagi? Tilka ummatun qad kharat. Lama kasabat. Bagi umat, bagi mereka adalah sudah apa yang mereka lakukan. Walakum ma kasabtum. Dan bagi kalian apa yang kalian lakukan. Artinya ini juga khonafidina jazakumullah, perkara-perkara jahiliyah. Berbangga dengan perbuatan orang lain. Berbangga dengan perbuatan nenek moyang. Ini. Yang seperti itu mestinya kita mengambil ibrah dan pelajaran. Oh, dulu orang-orang tua kita banyak berbuat seperti ini, seperti ini. Itu bukan untuk kebanggaan. Kita mengambil ibrah dan mengikuti. Kalau itu baik, ya kita lanjutkan, kita teruskan, kita hidupkan. Dan itu juga termasuk amal baik kita kepada mereka. Ini. Bagaimana tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW kaitannya birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua adalah melanjutkan apa yang menjadi kebiasaan baik dari orang tuanya. Dari menyambung hubungan, diantaranya menyambung hubungan, ya, orang-orang yang berbuat baik kepada orang tuanya, maka anaknya juga menyambungnya terus. Ini baktinya. Sebagaimana kisahnya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini suatu hari ketika safar itu antara Makkah dan Madinah, ini kemudian menjumpai seseorang badui, ya. Kemudian datang, kemudian dipeluknya. Sahabat yang lain nggak tahu siapa ini kok badui sekali, kemudian juga berbuat baik sampai kemudian setelah itu orang badui saja kok. Artinya sampai lebih lah dari artinya orang badui kan cukup sedikit, dikasih sedikit saja sudah cukup. Ya. Tapi ini berikan lebih. Sampai diingatkan orang-orang kayak gitu dikasih lah, sudah cukup lah. Sampai harus. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Umar bahwa orang ini adalah punya hubungan baik dengan bapak saya. Dan seperti itu Rasulullah SAW merintahkan ini, untuk kemudian juga menyambung apa yang menyambung dari apa yang pernah dibaiki oleh orang tuanya. Ini mestinya seperti itu, melanjutkan, bukan kemudian malah berbangga diri. Oh, dulu bapak saya begini begini begini, lah kamu bagaimana? Nah, saya ini. Apa artinya seperti itu, ya? Berbangga dan ini adalah sifat-sifat jahiliyah. Ini kebanyakan dari kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, ya, yang seperti itu mereka berbangga diri. Ini ahli jahiliyah dari kalangan kita begini. Mereka bangga kalau mereka adalah keturunan para nabi, sampai hari ini seperti itu. Tapi mereka tidak mau mengikutinya dan mengikuti petunjuk para nabi. Terlebih lagi kepada Khatamul Anbiya wal Mursalin. Terlebih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya seharusnya menjadi kewajiban bagi mereka untuk mengikuti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka merasa kami keturunan para nabi. Kami adalah, mereka mengatakan, nahnu awliyaullahi wa ahibba'uh, katanya. Kami adalah wali-wali Allah dan orang-orang dicintai oleh Allah. Ini surat Al-Anfal. Mereka bangga seperti itu. Nahnu awliyaullahi wa ahibba'u. Ya. Mereka merasa bangga dengan itu. Mereka merasa kalau mereka adalah wali-wali Allah dan orang-orang yang dicintainya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Adapun kemudian mencukupkan dengan itu, ya, kalau mereka keturunan orang yang baik-baik tanpa kemudian mengikutinya, Allah Subhanahu wa ta'ala membantah, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu adalah umat yang sudah sirna, sudah habis, sudah pada mati semuanya. Laha ma kasabat, bagi mereka apa yang mereka usahakan dahulu. Dan bagi kalian juga itu urusan kalian sendiri. Lakum malakum nakasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Kalian tidak akan dituntut, tidak akan ditanya dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kalian. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan itu adalah tergantung pada apa yang kita lakukan. Jadi itu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Maka apa artinya kemudian kita berbangga dengan nenek moyang? Ini qala bi dinajakumullah, maka seorang anak manusia itu dilihat, dianggap, diakui, dinilai itu dengan amal perbuatannya, bukan dengan amal perbuatan nenek moyangnya, keturunannya itu tidak. Wala tadiru waziratu wizra ukhra, baik ataupun buruk, bukan dengan amalan-amalan yang lain. Para nabi katakan wal anbiya alaihi salatu wassalam hum afdhalul khalq, mereka manusia-manusia paling utama, paling mulia. Namun hal ini, keutamaan kemuliaan mereka tidak bisa mencukupkan kepada keturunan mereka kalau mereka tidak mengikutinya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya sendiri Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki min Allah syai'an." Mintalah kepadaku harta yang aku miliki semaumu. La ughni anki min Allah syai'an. Aku tidak bisa memberikan kecukupan padamu di sisi Allah Subhanahu wa taala seorang sedikit pun. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu kepada putrinya sendiri. La ughni anki min Allah syai'an. Aku tidak bisa menolong barang sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah kepada putrinya. Maka bagaimana kepada yang lain? Manduna Nabi. Rasulullah sendiri tidak punya kemampuan. Artinya di sini adalah hasungan dari Nabi untuk beramal. Bahwa masing-masing itu adalah tergantung pada amal perbuatannya. Kalau mengikuti jejak beliau, mengikuti sunnah beliau, maka kalau itu keturunan dari Rasulullah, tentunya dalam merupakan asyrafun nasab, yang keturunan dari mulia dan perlu untuk kemudian kita menghormatinya. Namun kalau meskipun itu keturunan Nabi, ya, keturunan Nabi, kalau kemudian amal perbuatannya, ya, hanya jualan sholawat, ya, jualan tasbih, ya, jualan macam-macam kisah-kisah dari para habib-habib itu, ya, ada kisahnya aneh-aneh, ya, yang jadi korbannya itu orang-orang kampung, ya, yang tidak punya iman, tidak ngerti tauhid, ya, tidak ngerti apa mana itibar, dan korbannya tidak sedikit. Dan saya dapat cerita seperti itu tidak sedikit, ya. Ada yang ya pura-pura tidak tahu cerita banyak cerita sampai kemudian cerita mitos begini gini gini itu naik nunggu apa namanya diberi amplop, oh nggak dikasih-kasih ini sampai kesal. Ya ternyata di antara mereka juga ada persaingan, ya ada persaingan, ya untuk jualannya itu laku, ya ini. Maka kita lihat yang menggunakan Allah Subhanahu wa taala, ini mereka orang-orang yang makan harta manusia dengan cara-cara yang batil, ya, dan sampai mengesok kepada banyak manusia. Kita lihat yang seperti itu paling laris. Padahal punya apa coba? Ya. Punya apa itu? Jualan sholawat, ya. Ya. Jualan sholawat, jualan Quran. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Sama sekali tidak terlihat dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti itu kok kemudian dibanggakan. Ya. Dimuliakan. Ini kadang-kadang orang hatinya ditutup seperti itu. Ketika diingatkan, "Woi, kuangat nanti. Itu keturunan Nabi. Enggak dapat surga nanti kamu." Emang surga sudah dikafirin sama orang-orang itu, ya. Sampai kemudian kita enggak dapat bagian. Ini tertutup, ya. La hawla wa la quwwata illa billah. Sementara ini kita lihat bagaimana hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya sendiri. Tidak bisa. Apalagi orang-orang seperti mau memberikan syafaat, apa syafaatnya? Apa yang sama mau diharapkan dari orang seperti itu? Bid'ah kok yang dilakukan. Hidupnya penuh dengan bid'ah. Makanya dari makan harta orang lain dengan cara-cara yang batil. Dari ngibuli orang seperti itu. Dan ini korban tidak sedikit. Ya. Bagaimana ada seorang perempuan. Ya. Kaya. Tapi habis hartanya dikuras sama dia. Sudah itu dijinai lagi. Ya. Sudah suruh bangun dengan sarang walet. Ya. Masya Allah ini ya. Dibangun sarang walet, kemudian di, masya Allah sudah itu digauli. Habis itu sudah, habis manis padi buang sudah. Ini. Sudah enggak mau sudah. Sudah hari ini begini begini ini surga ini. Sudah dapat sama keturunan Nabi ini dapat surga. Wah, jaminannya surga katanya. Surganya siapa seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini fakta dan kenyataan seperti itu. Ya. Sekarang kita lihat ini sifat-sifat jahiliyah ya, yang dilakukan oleh sebagian orang seperti itu. Maka keturunan Nabi alaihissalam, karena keturunan para Nabi sama sekali tidak berikan manfaat. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada orang-orang Yahudi yang mereka juga banyak Nabi itu dari mereka memang. Banyak Nabi itu dari mereka. Dari Bani Israel. Anbiya Bani Israel ini banyak sekali. Namun kita lihat, maka itu sama sekali laknat ya, dan kerusakan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Kesesatan yang mereka dapatkan. Maka ini juga dilakukan oleh orang-orang yang para habaib ini, habibatib ini, yang mengaku menjadi keturunan Rasulullah SAW. Maka sekali lagi tidak ada manfaatnya kalau kemudian tidak mengikuti kepada para anbiya. Fa'amalul anbiya'i lahum. Perbuatan dan amalan-amalan para nabi itu adalah mereka. Wa antum lakum a'malukum. Dan kalian, untuk kalian juga amal kalian sendiri. Demikian pula, setiap orang yang berbangga dengan amalan-amalan dari nenek moyangnya, dari kakek moyangnya, mereka adalah orang-orang saleh, mereka para ulama, mereka orang-orang mulia, tidak bisa seperti itu. Artinya numbangat ya, seperti itu tidak bisa. Yang menyangka kalau seperti itu mencukupkan mereka dari beramal, mencukupkan mereka dari beramal dengan amalan-amalan yang baik. Seperti yang beliau contohkan, jadi kalladzina yantasibuna ila ahli bait. Seperti orang-orang menisbatkan diri mereka kepada ahli bait. Wa yadhunnuna anna intisabahum ila ahli bait yakfihim duna an yuqawwimuhum bi amalin salihah. Hada min hadzal khabir. Seperti orang-orang menisbatkan diri mereka kepada ahli bait. Mereka menyangka kalau nasab mereka kepada ahli bait itu sudah cukup, ya. Ini tidak bisa. Tanpa kemudian mereka menegakkan diri mereka dengan amalan-amalan yang saleh. Maka ini sama. Seperti keadaan orang-orang ahli jahiliyah dari kalangan kita begini. Demikian pula orang-orang yang bertawasul dengan perbuatan Nabi. Atau dengan jah. Dengan kemuliaan Nabi alaihi salatu wassalam. Atau dengan amalan-amalannya para Nabi. Para wali, orang-orang saleh, maka apa hubungannya ini? Apa hubungannya orang-orang bertawasul ini dengan yang dijadikannya sebagai tawasul ini? Amalan mereka, orang-orang saleh adalah bagi mereka. Dan amalannya kita juga untuk kita sendiri. Maka sama sekali amalan mereka, perbuatan mereka, orang-orang saleh, ya, itu bisa memberikan manfaat kepada kita. Memberikan manfaat manakala kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran, ya, mengikuti jejak mereka yang baik. Adapun kalau cuma hanya berbangga diri saja, nah, man batta bi amalu lam yusra bihi nasabuh. Kata Rasulullah SAW, man batta bi amalu, siapa yang lambat amalnya, nasabnya tidak akan bisa mengejarnya. Siapa yang lambat amalnya, apalagi tidak mau beramal, nasabnya tidak akan bisa mengejarnya. Apa artinya nasab? Kalau kemudian amalan-amalannya pun juga tidak gesit dalam mengikuti kepada kebaikan, kepada sunnah, kepada prinsip yang baik. Sama sekali amalan-amalan yang baik itu tidak akan bermanfaat di hari kiamat. Maka dikatakan di hari kiamat, seorang pun tidak akan bisa beri manfaat kepada yang lainnya. Laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Laha ma kasabat, baginya apa yang dilakukan, wa alaiha ma kasabat, arti baginya dari kebaikan yang dilakukannya, maka akan mendapatkan kebaikan. Wa alaiha ma kasabat, demikian pula akan mendapatkan hukuman, akan mendapatkan siksaan dengan apa yang dilakukan dari keburukan. Wala taziru wazirah wizra ukhra. Seseorang tidak akan dituntut dengan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Ya. Ini jemaah mendakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diingatkan kepada kita dari perkara-perkara yang telah rusak orang-orang sebelum kita dari ahli jahiliyah. Dan ini juga sebagai bantahan, katanya dikatakan qala fa hadza bi raddun 'ala alladziina tawassaluna bil awliya'i was-salihin aw bi jahilin aw yaktabuna bi intisabihim ila salihin aw ila al-anbiya. Ya. Ini bantahan kepada orang-orang yang bertawasul kepada para wali, orang-orang saleh, atau bertawasul dengan jah, dengan kedudukan mereka, dengan kemuliaan mereka, atau mencukupkan dengan menasabkan diri mereka kepada orang-orang saleh atau kepada para nabi, atau bangganya mereka kalau mereka adalah termasuk dari kerabatnya, tanpa mereka sendiri mau beramal untuk diri mereka sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni'ankum min Allahi syai'ah. Wahai semua penduduk Quraisy, wahai semua kabilah Quraisy, belilah diri kalian, ishtaru anfusakum, artinya beramalah untuk diri kalian, la ughni'ankum min Allahi syai'ah, aku tidak bisa mencukupkan atas kalian dari Allah Subhanahu wa taala barang sedikit pun. Ya Abbas, ammi Rasulillah, wahai Abbas, amma Rasulillah, pamannya Rasulullah. Ya Safiya, amma da Rasulillah, wahai Safiya, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ughni ankum min Allah syai'a. Aku tidak bisa berikan, tidak mencukupkan dari kalian, dari Allah Subhanahu wa taala barang sedikit pun, tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun sisi Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti, wa ya Fatimah binti Muhammad alaihi salatu wassalam, mintalah kepadaku dari hartaku semau, la ughni anki min Allahi syai'ah. Ini kita lihat, ikhwan fillah jazakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada aqraban nas, kepada kerabat-kerabat beliau yang paling dekat, dari Fatimah, dari Sofia, dari Abbas bin Abdul Muttalib, ya, dan kepada penduduk Quraisy, la ughni ankum min Allahi syai'a. Itu beliau mengatakan seperti itu, dan ini merupakan afdalun nas, afdalul khalq, manusia paling baik. Namun demikian, tidak bisa memberikan manfaat barang sedikit pun. Maka adapun kemudian semata-mata hanya menisbatkan kepada nasab, kepada beliau, atau kerabat tawadi, kerabat orang-orang saleh, kerabat orang-orang mulia, atau bertawasul dengan, dan sama sekali ini tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Maka di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا. Hari ketika itu, seseorang tidak bisa menguasai kepada orang lain, seseorang tidak bisa memiliki kepada orang lain, masing-masing memikirkan kepada dirinya sendiri. وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. Dan semua perkara pada hari itu adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari itu adalah hari ketika seseorang itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari bapak ibunya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing setiap orang dari mereka pada hari itu sibuk dengan keadaan-keadaannya sendiri, sibuk dengan dirinya sendiri. Semuanya mengatakan nafsi, nafsi, diriku dan diriku, tidak bisa memikirkan yang lain. Kullun mashghulun binafsihi, masing-masing sibuk dengan dirinya. sampai diriwayatkan hatta inna Isa alaihi salam Nabi Isa alaihi salam yang juga merupakan salah satu di antara Nabi Ulul Azm, lima nabi yang mulia dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pun beliau mengatakan Rabbi la as'aluka Maryam allati waladatni nafsi ya Allah la as'aluka Maryam allati waladatni, aku tidak mohon untuk Maryam yang telah melahirkanku, nafsi diriku dan diriku. Ini Nabi Isa alaihi salam mengatakan seperti itu kepada ibunya yang telah melahirkannya. Maka bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan yang lain? Mandun dan ambiyah dari orang-orang selain para nabi. Maka ini khana fidin jazakumullah, permasalahan yang ke-96 ini menggugah kepada kita untuk lebih kita memperhatikan diri kita sendiri. Dan itu peringatan Allah Subhanahu wa taala, alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza hadaitum. Wajib bagi kalian untuk perhatian dengan diri kalian sendiri. La yadhurrukum man dhalla idza hadaitum. Tidak akan memberikan mudharat kepada kalian orang-orang sesat manakala kalian berada dalam hidayah. Manakala kita dalam petunjuk, manakala kita dalam kebaikan, manakala kita berjalan di atas yang hak, maka la yadhurrukum man dhalla, orang-orang sesat itu tidak akan berikan mudharat barang sedikit kepada kita. Ini kepada Allah Subhanahu wa taala mohon agar diberikan ilmu yang bermanfaat, namanya salih, diberikan sabat dan istiqamah dari berbagai hal-hal yang akan menggerinjirkan kita sampai kita berharap kepada-Nya. Amin ya wajibat sa'irin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.